Novita Dewi. Setiap tetes air mataku telah ku berikan untuk kisahku. Mengerti tapi tak dimengerti, cintaku telah di ujung jalan. Setiap kata dari bibirku kadang tak sama dalam hatiku. Tersenyum dalam hati menangis, cintaku telah di ujung jalan. Aku sangat mengenalmu, aku juga cintaimu, tapi kau tak pernah ada penantian. Ku senang, ku sedih, kau tak Novita. Iya, kangen. Aku kalau dengar kamu nyanyi, aku kepengen pensiun aja deh. Jangan. Bangun nih bisa aja. Jadi patah hati gitu, nyanyinya kayak gitu, kurang ajar. Kan minggu lalu aku bilang kamu tuh bukan rivalnya paling berat kontestan sini, tapi rivalnya kita-kita. Kayaknya... Sekarang aku mau nambahin, kayaknya aku mau jadi manajernya kamu. Aku kecilin sama. Bagus banget, keren. Terima kasih, keren. Kang Gun. Novita Dewi. Iya, Kak Rosa. Kamu selalu cerdas mencari improvisasi yang tidak biasa. Cara menyanyi yang juga tidak biasa. Dan lagu ini... Saya rasa cuman Agnes dan kamu yang mampu menaklukkan dan menyanyikan lagu ini dengan baik. Ngefans aku sama kamu. Aku juga ngefans. Keren, keren banget. Sebelumnya bisa aku tambahin lagi gak? Dikit aja. Boleh. Bajunya terlalu glamour. Iya. Kayaknya bajunya mesti kamu pinjemin ke Ilusia Girls. Iya. Ya, karena mereka tadi kurang glamour. Mestinya mereka yang pakai celananya kamu. Kalau Ilusia Girls pakai ini ada 4, tambah kurang lagi budgetnya. Jadi celana pendek aja dipotong. Saya dulu pernah ngajarin kamu bahwa kamu akan tahu caranya bagaimana mencuri setiap gala ya. Dan ternyata kamu udah ngerti dan paham benar. Semoga saja itu bisa terus ya. Kenapa? Terima kasih. Ya itu tadi lah, apa itu. Nah itu, nah. Nah itu kan? Kenapa? Nah. Gak ngerti. Gak kedengeran. Gak kedengeran. Gak kedengeran. Minggu depan bagus lagi ya. Iya kan. Terima kasih. Tenang, tenang, tenang. Saya bajak lalu. Tenang, tenang. Oke, saya gak akan komen. Saya pengen kita sama-sama komen dengan slogan baru saya. K... S KB SK. Setuju? Apa itu artinya? Jangan beb, beb. Kita yuk ikutin. Kita bangga sama kamu. Terima kasih.